إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maha Allah Azzaikumullah. Melanjutkan daripada bab Ar-Rahm Wal-Dhaman Wal-Kafalah, tiga perkara ini merupakan wasa'id, pengukuhan-pengukuhan terhadap al-hukuk al-fatihah. Bagaimana telah lewat penjelasannya, dan ini juga merupakan hukum yang bersifat lazimah. Bagaimana telah ada pembagiannya pada saat kita membahas tentang ahkamul buyu' yang pertama. Arti daripada bersifat lazimah, yakni bersifat mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi. Tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Yang pertama, pembahasan masalah rohmu atau gadai. Telah lewat dasar hukumnya dari Alkitab, As-Sunnah, dan juga adanya ijma dalam perkara tersebut. Dan pada apa saja bisa atau sah dijadikan sebagai barang gadai. Kemudian barang gadai tersebut berada dipegang oleh al-murtahin sebagai amanah di sisinya. Kalau kaitannya dengan hutang piutang, maka murtahin adalah orang yang memberi hutang. Sehingga jika terjadi sesuatu pada barang tersebut di saat berada di tempat murtahin sebagai barang gadai, maka murtahin tidaklah menanggungnya, kecuali jika terjadi ta'addi atau tafrid, illa in ta'adda aw farrat. Ta'addi adalah fi'lu ma laisa lahu fi'luhu fiha, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan padanya, pada barang yang diamanahkan kepadanya tersebut. Adapun tafrid adalah tarku ma yajib alaihi fi'luhu fiha, meninggalkan yang wajib untuk dilakukan. Dan ini pun juga telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lewat. Kalau kemudian pada waktu yang telah dijanjikan dan ditentukan jatuh tempo dan bisa dibayar lunas, maka selesai gadaian tersebut dan dikembalikan kepada pemiliknya, ar-rahim. Kalau ternyata belum terlunasi dan orang yang berhutang tersebut dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya, sedangkan al-murtahin, orang yang memberikan hutang, memberikan pinjaman hutang, meminta haknya, dan untuk kemudian meminta dijual barang gadaian tersebut, wajib untuk kemudian dijualkan untuk memenuhi daripada hutang. Kalau misalnya hutang tersebut sempat dicicil misalnya tinggal separuhnya, maka barang tersebut dijual, hasilnya digunakan untuk menutup, hasilnya digunakan untuk menutup sisa daripada hutang tersebut. Apabila kemudian masih ada sisa, maka dikembalikan kepada orang yang berhutang, pemilik barang. Tidak kemudian menjadi milik murtahin barang tersebut. Karena tidak sanggup melunasi, maka barang ini menjadi milik saya. Ini riba yang seperti ini, tidak boleh. Dan setelah dijual barang gadaian tersebut, ternyata belum sanggup untuk menutup daripada hutang. Hutangnya 100 ribu, barangnya hanya laku 90 ribu. Masih ada sisa 10 ribu. Maka tetap terhitung sebagai hutang, menjadi tanggungan al-madyun, yakni al-rahim, pemilik barang tadi, sebagai jainan mursalah. Dan jain mursalah ini telah dijelaskan rinciannya. Terakhir, kita membahas tentang masalah ad-dain al-mursal. Berikutnya, berkata Syaikh Sa'di rahimahullah, wa in atla tarrahna ahadun fa'alaihi domanuhu yakunu rohnan. Dan apabila ada seseorang di sini, ya, bukan murtahin, selain daripada murtahin, ya tentunya juga bukan rohin. Ada orang lain, pihak ketiga, begitu saja, yang merusakkan daripada barang gadaian tersebut. Fa'alaihi dhamanuhu, maka orang yang merusakkan tersebut wajib untuk menggantinya. Tanggungannya adalah motor dirusakkan oleh pihak ketiga, maka dia wajib mengganti motor yang senilai. Tanggungannya adalah binatang terbunuh sengaja atau tidak sengaja oleh pihak ketiga, maka dia wajib untuk menggantikan binatang yang sepadan. Kemudian setelah digantikan, yakunu rohna, dijadikan sebagai rohna kembali. Dijadikan sebagai rohna kembali. Menggantikan daripada barang gadai yang dia hilangkan atau dia rusakkan. Dan sekali lagi, ada syarat-syarat untuk bisa menjadi barang rohnya. Harus ada nilainya, sah untuk dijual belikan dan sebagainya, kemarin telah ada. Adapun barang-barang yang tidak ada nilainya secara syar'i, walaupun mungkin di pasaran nilainya tinggi, tapi secara syar'i tidak ada nilainya. Daging babi, minuman keras, barang ekstasi dan semisalnya, maka yang seperti ini tidak ada nilainya di dalam pandangan syariah, tidak bisa dijadikan roh. Seorang meminjam kepada saudaranya uang dengan jaminan kuda dia. Kuda tersebut ya, disimpan ya, tentunya dibawa oleh murtahin ke rumahnya. Maka kalau seandainya kuda tersebut butuh kepada tempat tempat tersebut pun yang menyediakan adalah rahim, bukan murtahim, rahim, pemilik daripada kuda tersebut. Karena kuda ini semata-mata hanya sebagai jaminan saja, tidak ada hubungannya dengan si murtahim, si pemberi pinjaman. Kalau butuh kandang, maka dia yang usahakan kandang. Kalau kemudian butuh sewa kandang, maka dia pula yang membayar sewanya. Butuh makan, dia pula yang membayai makannya, dan seterusnya. Semata-mata itu hanyalah sebagai barang yang diamanahkan kepada murtahim sebagai apa namanya, barang gadaian yang di saat diperlukan untuk dijual nantinya pada saat jatuh tempo dan tidak sanggup melunasinya untuk kemudian dijual. Begitu saja. Adapun jika kemudian murtahim ini memanfaatkan dalam artian kuda tersebut dia gunakan, atau kalau mobil dia pakai, motor juga misalnya, maka ada khilaf boleh atau tak tidaknya, nanti kita akan bahas insyaallah. Baik, apabila kuda tersebut ditabrak sama orang, nah ini misalnya dalam perjalanannya menuju ke tempat kandangnya, ditabrak sama orang mati, maka orang tersebut harus mengganti kuda yang sendiri untuk dijadikan sebagai rohn. Berkata sesa di berikutnya, wa nama uhu tabaun lahu, dan berkembangnya barang yang dijadikan sebagai tanggungan tadi, gadaian tadi, mengikut padanya, tabaun lahu. Ini mengikut daripada barang tersebut. Contoh bagaimana? Contohnya, seseorang menggadaikan, pinjam kepada seseorang, kemudian dia jadikan barang miliknya berupa kambing, kambing kibas, PE, orang nangkas etal, betina, dan ternyata baru saja dibuahi, baru saja terjadi tafih, kemudian ya dijadikan barang gadai dalam keadaan dia hamil, berada beberapa bulan di tempat murtahin melahirkan anak, maka anak tersebut ikut pada induknya tadi, milik daripada si pemilik kambing, orang yang berhutang, milik daripada rahim, bukan miliknya murtahin. Demikian pula kalau seandainya ada buda begitu, kemudian buda tersebut ya sebagai barang jaminan roh, dan ternyata si buda bisa bekerja dan menghasilkan uang, maka uang tersebut milik daripada rohim dan bukan miliknya murtahim. Qauluhu wa mu'natuhu ala rabbih. Ucapan daripada asesa di berikutnya, dan mu'nah yakni biaya perawatan dan sebagainya, itu menjadi tanggungan pemiliknya, menjadi tanggungannya rohim, karena dia memang pemiliknya. Sebagaimana kalau ada keuntungannya terlahirkan dan sebagainya, itu menjadi milik dia, demikian pula urusan makannya dan sebagainya, ya, perawatannya, pembiayaannya, semua menjadi tanggungan dirinya. Hanya sekedar berpindah tempat karena dijadikan barang jaminan, begitu saja. Tetapi segala kebutuhan apa saja, yaitu masih urusannya si pemilik. Kalau yang dijadikan barang tanggungan tadi berupa kambing, butuh untuk kemudian digembalakan, ya, maka dia harus membayar penggembalanya. Kalau tidak digembalakan tetapi ditaruh di kandang, harus dicarikan makan, maka dia pula yang harus mencari makannya atau membayar orang mencarikan makan dan sebagainya. Jadi jika ada keuntungan yang tetap kembalinya kepada si rohib, jika ada pembiayaannya itu juga menjadi tanggungan rohib. Adapun murtahin semata-mata barang tersebut amanah yang harus dia jaga di tempatnya. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang menjadi penyebab rusaknya atau hilangnya daripada barang yang diamanahkan tersebut, maka dia tidak menanggung apapun. Berkata sisa di berikutnya, walaisa lirahin al-intifa'u bihi illa bi'idnil akhar. Dan tidak boleh bagi si pemilik barang dagang apa-apa, si pemilik barang rohan, barang yang digadaikan tadi, untuk dia mengambil kemanfaatan darinya. Tidak boleh. Kambing ada susunya diambil sama si pemilik, ini kan barang saya. Ini kemanfaatan seperti ini harus dengan seizin murtahin. Jadi kalau tadi disebutkan di sini, ya nama ini, ya ini kalau melahirkan dan sebagainya. Adapun kemanfaatan di sini, misalnya motor dipakai misalnya. Saya butuh ini, saya tidak punya kendaraan kecuali kendaraan yang saya serahkan ke kamu sebagai barang gadai. Saya pinjam, boleh apa enggak? Kalau diizinkan sama murtahin, maka boleh dia pakai. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kalau seandainya kemudian diizinkan, maka selama diizinkan itu saja, kemudian nanti dikembalikan lagi sebagai barang gadaian. Kalau tetap tidak diizinkan, walaupun si rohib ini butuh, sangat butuh, dan murtahinnya tetap tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh memaksa. Karena barang tersebut sedang terpakai sebagai jaminan. Hingga dia melunasi daripada apa yang menjadi tanggungannya. Al-intifa dengan an-nama tadi ya, dibedakan tadi. Wan-nama umut taba'un lahu. Nama itu tadi, kalau misalnya kambing melahirkan. Adapun intifa, ini kemanfaatan, dijadikan barang yang bisa diambil kemanfaatannya. Adapun susu mestinya, wallahu a'lam bishawab, itu juga masih milik daripada siapa? Milik daripada pemiliknya. Jadi kalau susu tidak ada masalah diambil. Sebagaimana dia mengusahakan makannya dan sebagainya, mengurusi berbagai macam kebutuhannya, maka di saat ada merah susunya itu menjadi milik daripada pemiliknya. Lantas bolehkah murtahil kemanfaatan tersebut? Ya, misalnya susu diambil susunya, kendaraan digunakan sama dia. Ini Allahu a'lam bishawab, terdapat khilaf di kalangan para ulama. Dan di sini Asy-Syaikh Sa'di mengisyaratkan dengan ucapannya au bi'idni syari', atau dengan izin daripada syariat. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan adz-dhahru yurkab binafaqatihi idza kana marhunan wa la banu darri yusraf binafaqatihi idza kana marhunan wa ala alladhi yartab wa yasraf an nafaqah. punggung, punggung di sini adalah punggung binatang, ya ini kendaraan maksudnya. Punggung binatang dikendarai dengan pembiayaan nafkah. Nafkah. Jadi imbal balik daripada dia memberikan nafkah, dia boleh menunggang atau mengendarai kendaraan tersebut. Tidak karena madunan di saat binatang tersebut berstatus sebagai barang gadai. Walabanud dari yusrob dan labanud dar, yakni kelenjar susu yang ada pada binatang, yusrob diminum susunya binafakotihi dengan nafakoh tidakana mahuna apabila digadaikan. Ya, ini di saat statusnya sebagai barang gadai. Wa 'alal ladzi yarkab wa yashrab an-nafaqah. Dan pada barang yang digadaikan tersebut yang bisa dinaiki dan diminum susunya wajib untuk dibayarkan nafaqahnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya murtadin untuk mengambil kemanfaatan dari barang yang digadaikan, yang disimpan di tempatnya, sesuai dengan kadar nafkah pembiayaan yang dia keluarkan. Di sini terdapat khilaf di kalangan para ulama terkait dengan memanfaatkan barang gadaian, barang yang digadaikan statusnya. Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul ulama wal fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Ini secara globalnya saja, mereka menyatakan tidak boleh sama sekali untuk dimanfaatkan. Tidak boleh sama sekali. Jumhur berpendapat demikian karena hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah juga Syafi'i, Dharqutni dan Baihaqi, di mana Rasulullah SAW menyatakan la yughlaqu ar-rahnu min sahibihi alladhi rahana. Tidak boleh barang gadai itu dikancing dari pemiliknya yang menggadaikannya. Tidak boleh. Yughlaq, dikebok. Lahu ghanamu wa 'alaihi ghurmu. Ada keuntungannya, tentunya itu milik dia, dan ada kerugiannya, dia juga yang nanggung. Sehingga ya tetap dibiarkan, tidak boleh dimanfaatkan oleh murtadin. Itu milik daripada ar-rahim. Ini yang pertama. Yang kedua, akad daripada rahim. Akad daripada rahim. Ya, transaksi tersebut adanya rahim ataupun barang gadai disimpan di tempatnya murtahin. Ini adalah akad yang tujuannya bukan apa istilahnya, bukan untuk istitma, bukan tujuannya itu riba, mencari keuntungan, bukan. Sekedar istitma, yakni doman, tanggungan, sebagai jaminan, doman itu jaminan. Jaminan daripada hutang. Ini jaminan saya, kamu bawa. Kamu jaga di rumah kamu. Jaminan, saya akan membayar hutang saya pada waktu yang telah ditentukan. Bukan untuk kemudian si pemberi pinjaman tadi untuk ya mendapatkan kemanfaatan daripada harta milik saudaranya yang sedang kesusahan minta pinjaman utang. Bukan bersifat istitsmar atau riba, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi semata-mata adalah ta'awun syar'i dan kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut diberikan jaminan, sehingga tidak halal bagi murtalin untuk mengambil kemanfaatan terhadap barang yang digadaikan tersebut, yang disimpan di tempatnya, meskipun diizinkan oleh rohim, pemilik barang. Tidak apa-apa kau manfaatkan, boleh, tetap tidak diizinkan oleh syariat. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Kenapa? Karena ini sekali lagi pembahasannya adalah terkait dengan pinjaman hutang ya. Pinjaman hutang ya, nyetok. Jadi sifatnya adalah hutang. Kenapa? Karena qobdai ada faedah tersendiri di dalam syariat. Kullu qobdin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang membawa kepada kemanfaatan maka itu adalah riba. Kalau kemudian si murtalin ini setelah memberikan pinjaman kepada saudaranya, dia memanfaatkan barang milik saudaranya, berarti dia mengambil manfaat. Bisa dimana? Mengambil manfaat dari harta tersebut atau dari transaksi tersebut, pinjam apa utang piutang tersebut. Maka ini adalah riba. Dan ini pendapat jumhurul ulama mengatakan tidak boleh walaupun seizin. Tidak boleh walaupun apa? Seizin pemiliknya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Hanabilah, madhab Hambali, Imam Ahmad. Menyatakan boleh ya, sekadar apa yang ada izin dari syariat. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Syekh Sa'di. Dan Syekh Sa'di dalam hal ini yamshi ala madhab Al-Hanabilah. Hadisnya jelas al-dhahru yurtab binafaqatihi idza kana marhunan wala banuddar yusraf binafaqatihi idza kana marhunan wala allazi yarkabu yusraf an-nafaqah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari sahih hadisnya. Terakhir. Baik. Maka berdasarkan hadis ini, madzhab Hanabilah menyatakan boleh pada barang ya yang bisa dimanfaatkan untuk dinaiki, ditunggangi dari kendaraan berupa hewan tunggangan ataupun yang bisa diambil dan diperas susunya, sebatas pada apa yang ada padanya diri, keluar padanya diri. Selain daripada itu maka tidak boleh. Dan itu pun, sekali lagi, itu pun bukan dalam rangka istitsmar, bukan dalam rangka mencari keuntungan. Maksudnya bagaimana? Ya. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasannya bolehnya mengambil kemanfaatan dari pinjaman hutang. Sama sekali tidak. Jadi yang difahami daripada hadis ini, si murtahin tadi, orang yang memberikan pinjaman, dia bisa memanfaatkan karena ada timbal balik. Dan timbal balik itu pun harus senilai sesuai dengan kadar apa kemanfaatan dia. Antara nafkah dia dengan kemanfaatannya harus sama. Maka tentunya harus ada kesepakatan secara uruf misalnya dari pihak kedua belah pihak misalnya. Kalau menggunakan ya misalnya kendaraan dipakai ya kendaraan tersebut dia pakai selama berapa hari. Kalau dia pakai selama 2 hari, nilai untuk menyewa kendaraan dengan ukuran kendaraan dia ini dalam 2 hari berapa? Katakanlah 100.000. Berapa pembiayaan yang dia keluarkan untuk kendaraan tersebut? Kalau pembiayaannya ternyata 300.000, maka dia berhak meminta kepada ya, ar-rahib, pemilik barang. Ini saya memanfaatkan 2 hari. Ya. Setelah keumuman 2 hari ya 200.000. Nah saya mengeluarkan biaya ganti oli ini itu misalnya. Kalau ini meluas kepada kendaraan yang lain, selain daripada yang dinaiki. Maka dikembalikan apa namanya bisa diklaim kepada pemiliknya. Apa mungkin kita lebih fokus kepada yang disebutkan di sini? Ya yang ada padanya jadi adalah adhru yuka. Ini kuda misalnya. Kuda. Dia pakai selama 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Berapa pembiayaannya untuk menyewa kuda selama 3 hari? Kemudian berapa yang harus dia keluarkan untuk makan dan minumnya? Al-Muhim itu ada hitung-hitungannya. Kalau ternyata pembiayaan lebih besar daripada pemakaian, biaya pemakaian, apa istilahnya keuntungan, maka diklaim kepada pemilik barang. Ternyata kalau sebaliknya, dia memakai lebih banyak daripada pembiayaan, maka dia harus membayar kepada pemiliknya. Demikian. Sama saja, al-laban, yakni dalam hal ini susu, seandainya seseorang dia ya susu misalnya sapi, unta ataupun kambing, dia perah susunya kemudian dia jual susu tersebut mendapatkan keuntungan semisal 100.000 dari penjualan susunya, sedangkan pembiayaan dirinya untuk kepentingan daripada si kambing ini melebihi daripada 100.000, maka dia bisa klaim kepada pemilik kambing. Atau ternyata 100.000 tersebut ya, tidak sebanding dengan pembiayaan yang dia keluar hanya sekitar 50.000, maka yang 50.000 dikembalikan. Ini artinya bahwasannya dalam hal ini itu bukan sama sekali intifa, bukan sama sekali intifa yang sifatnya istismar atau riba. Intifa tetapi sifatnya sesuai dengan kadar kemanfaatan, sesuai dengan kadar beban yang harus dia tanggung. Ini makna daripada kalimat adhru yurtab binafakoti. Wallahu a'lam bishawab. Kalau harus ditarjih, maka sulit untuk mentarjihnya. Ini antara jumhur dengan pendapat daripada Al-Hanabilah. Al-Hanabilah dalilnya sangat kuat berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Sedangkan jumhur ulama, hadis yang tadi disebutkan layur lakur rohan ini hadisnya baik. Akan tetapi kaidah ulukar dan jaronafan ini kaidah yang toridah yang diakui oleh para ulama akan kesohihannya. Kaidah tersebut berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jika penjelasannya seperti yang tadi disebutkan bahwasanya pada hakikatnya itu tidak mengambil kemanfaatan daripada pinjaman hutang, tapi semata-mata adalah timbal balik yang senilai dengan kadarnya, kalau ada kelebihan dikembalikan, kalau ada kekurangan diminta, maka yang seperti ini wallahu ta'ala a'lam bishawab tidak bertentangan antara dua pendapat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tentunya pendapat jumhur ulama dalam hal ini lebih kepada kehati-hatian. Meskipun kalau mau mengambil daripada mazhab Hanabilah, maka ambillah sesuai dengan zahir daripada nas yang ada. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, ini abdoman. Selesai sudah membahas tentang ar-rahm. Berikutnya adalah abdoman. Berkata Syekh, wadhoman dan abdoman ayat mana al-haqqa anilladhi alaih. Ini definisi daripada abdoman. Abdoman artinya adalah ayat man al-haqqa anilladhi alaih. yakni seseorang menanggung hak, dalam hal ini adalah barang, harta, dari orang yang tanggungan tersebut menjadi tanggungan dia. Dia tanggung. Atau ya ini menjadikan seseorang, menjadikan dirinya ikut dalam artian menanggung daripada tanggungan milik orang lain. Saya menanggung daripada tanggungan tersebut. Jadi misalnya seseorang menyatakan, aku tanggung utang kamu, dan utang tersebut menjadi bebanku. Kalau kamu sanggup membayarnya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka saya yang akan menanggungnya. Nah, kalimat yang seperti ini, ini makna daripada doma. Dan nanti akan ada pembahasan kafalah. Perbedaan antara doma dengan kafalah, sama-sama tanggungan. Ini sifat apa? Menjamin, menanggung daripada memberikan jaminan kepada orang lain. Kalau doman ini terkait dengan barang, harta. Kalau kafalah ini terkait dengan mendatangkan daripada orang yang bersengketa, pihak yang ditanggung tadi. Saya jamin bahwasanya pulang akan datang. Saya jamin orang. Ini orangnya itu didatangkan. Kalau ini barangnya menjadi tanggungan, saya jamin barang tersebut menjadi tanggungan saya. Apa hukum dalam permasalahan seperti ini? Baik. Hukumnya ini termasuk daripada perkara yang masyru', disyariatkan. Terdapat di dalam Alkitab, Sunnah dan juga Ijma'. Di dalam Alkitab dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, wa liman jaa'a bihi himru ba'ir wa ana bihi za'ir, yakni dhafir atau kafir. Dan bagi siapa saja yang bisa mendatangkannya, yakni mendatangkan alat sukatan milik sang raja, ya, yang gila, dan itu merupakan bentuk daripada usaha Yusuf alaihissalam untuk bisa menjadikan saudaranya, ya, tetap tinggal bersama dirinya. Disebutkan kisahnya di dalam surah Yusuf. Waliman ja'abihi, bagi siapa saja yang bisa mendatangkan sukatan milik sang raja, maka dia akan mendapatkan himlu ba'ir, bahan makan pokok sepenuh daripada seekor unta. Wa ana bihi za'im, dan aku jamin itu. Yani aku jamin barang tersebut akan aku berikan. Ini dalil daripada surah yang di dalam Al-Quran. Ada pun di dalam sunnah Rasulullah SAW, maka berdasarkan hadis Salamah Ibn Aqwa, kunna inda Nabi SAW fa'utiya bijanazatin. Dahulu kami di sisi Nabi SAW, kemudian didatangkan jenazah. Fa'alu ya Rasulullah salli alaiha. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasul, solatilah jenazah tersebut. Kalau beliau menanyakan, hata maka syai'an, apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu? Kalulah, jawab tidak. Kalau Rasulullah hal alaihi din, apakah dia meninggalkan hutang? Harta tidak meninggalkan sama sekali, tetapi hutang adakah yang dia tinggalkan? Qalu salatatu dinarin. Mereka menjawab, ada ya Rasul, 3 dinar. Qalu Qala sallallahu sallu ala sahibikum. Setelah mendengar bahwasannya orang tersebut tidak meninggalkan harta warisan tetapi bahkan meninggalkan hutang, maka beliau menyatakan, solatilah teman kalian ini. Beliau sendiri tidak mensolatinya. Kemudian faqala Abu Qatadah, ini syahidnya di sini, Abu Qatadah mengatakan, sholli alaihi ya Rasulullah, solatilah dia wahai Rasul, wa alayya dainu, dan menjadi tanggunganku hutang dia. Ini namanya dhamir. Dia menjadi dhamir atau perbuatan ini namanya dhamana. Berikan jaminan. Wa alayya dainu, dan menjadi tanggunganku hutangnya dia 3 dinar. Fa shalla alaihi. Lantas dia pun kemudian mensolatinya. Ini gambaran daripada abdoman. Jadi sesaat kemudian menyatakan bahwa saya menjamin hutang kamu, hutangmu itu menjadi tanggungan saya, dan hal tersebut dinyatakan di hadapan si pemberi pinjaman hutang, maka di saat kemudian jatuh tempo dan pemilik daripada hutangan tersebut, ya, pemilik daripada orang yang memberikan piutang tersebut menuntut untuk dibayar hutangnya, dan ternyata orang yang dijamin tadi tidak sanggup membayarnya, atau dia tidak ada di tempatnya, sedangkan dirinya tadi telah menyatakan sebagai penjaminnya, maka orang yang memberikan pinjaman berhak untuk menuntut dia, menuntut si domini, orang yang menjadi penjaminnya. Ini sekarang sudah jatuh tempo, bayarkan utang pulang kepada saya, saya menuntut engkau karena engkau sebagai penjaminnya. Dia boleh menuntutnya, dan secara syar'i bisa di meja hijaukan orang seperti ini karena dia sebagai domin, sebagai penjamin. Pada saat jatuh tempo maka dia yang bisa diperkarakan. Kalau tidak maka saya akan perkarakan kamu misalnya, karena engkau telah menyatakan sebagai penjamin dalam hutang ini, dalam kasus ini, transaksi ini. Dan dhoman ini memiliki hikmah-hikmah. Di antaranya adalah memang kemaslahatan menuntut hal tersebut, terlebih kehidupan kita saat ini sangat jarangnya orang-orang yang amanah. Maka butuh adanya imma rohen, ini barang yang dipegang sebagai jaminan, atau orang lain yang menjamin, ya boleh pinjam, tetapi ya, ada barang yang senilai apa enggak dengan apa yang kamu pinjamkan? Tidak ada. Kalau begitu penjamin, kamu cari orang yang bisa menjamin. Seandainya nanti kamu tidak bisa melunasinya, maka penjamin kamu ini ya yang kemudian akan melunasinya. Ini dibutuhkan maslahat, sehingga tentunya seseorang dia mungkin punya teman yang terpercaya, yang kekurangan misalnya, tetapi orang ini terpercaya dan teman, istilahnya teman itu betul-betul serius gitu ya dalam segala hal, terkhusus terkait dengan hutang piutang, dia tidak bergampang-gampangan. Dia inginnya membantu, tetapi dia tidak punya uang. Sedangkan temannya ini orang yang terpercaya, ya, dia sangat butuh bantuan. Maka kalau mau meminjam sebagai apa namanya borok, itu tidak ada, tidak memiliki barang untuk dijadikan sebagai rohen. Tetapi dia memiliki apa istilahnya teman yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Ini namanya apa? Sebagai domin. Bisa ya, datang kepada orang yang mampu, orang kaya misalnya. Kemudian bisa butuh uang sekian-sekian untuk keperluan ini-ini dalam jangka waktu 1 tahun misalnya. Ada borongnya enggak? Enggak ada, enggak punya barang. Ada domin apa enggak? Nah ini domin. Domin itu nanti kalau si piutang ini, orang yang berhutang ini, dia tidak sanggup membayar, maka yang bayar adalah dominnya. Oh iya, bulan. Ya siap. Misalnya. Karena bulan ini meskipun dia mungkin juga bukan orang yang berada ya. Tapi dia tahu persis bahwa si bulan ini orang yang semangat. Benar-benar teman dan memang terpercaya orangnya. Maka dia siap. Saya menjadi domin. Saya tanggung sudah. Ini boleh yang seperti ini. Tentunya pihak daripada orang yang memberi utang tadi pun juga akan melihat ini domainnya ini mampu apa enggak nantinya. Alhamdulillah jika terjadi transaksi tersebut, maka bersifat mengikat, masing-masingnya tidak bisa mendatangkan secara sepihak. Kemudian bedanya dengan kafil ya. Kalau kafil, pihak ketiga tadi yang berstatus sebagai domain tadi, dia bukan menanggung untuk membayarkan istilahnya tanggungan hutangnya, tetapi menanggung untuk mendatangkan orang yang berhutang ini. Ya itu nanti akan ada penjelasannya sendiri, pembahasan sendiri. Anak sebutkan di sini supaya nanti bisa sampai di sana bisa paham perbedaan antara domain dengan kafil. Baik. Kemudian hikmah yang lain adalah bahwasanya perkara ini termasuk dalam ta'awun 'alal birri wa taqwa. Di samping maslahat dan hajat juga merupakan ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan juga di situ termasuk dalam qadha li hajatil muslim, memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara muslim, juga itu khalus surur, yang masukkan kegembiraan, kesenangan pada diri seorang muslim dan seterusnya. Maka kemaslahatannya sangat besar dan hikmahnya sangat mulia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.